Nah, kemarin telah kita jelaskan sebagian dari model cara sholatul khawf, sholat dalam kondisi perang. Nah, kita ambil sebagiannya dari Sahih Muslim. Ya, insya Allah itu akan kembali terulang nanti dalam Umdatul Ahkam ketika kita akan membahas permasalahan sholatul khawf. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah, wa idza shaddal qitalu, dan apabila peperangan itu menguat, yakni perang berkobar dengan sangat, fa inna jumhura ahli ilmi ala jawaziha, maka sesungguhnya jumhur dari kalangan para ulama, mereka berfatwa tentang bolehnya sholat dalam keadaan khauf itu pula. Yani sampai dalam kondisi genting pun tetap sholat khauf, cuman modelnya lain. Kama wasafa Ibnu Umar fil hadits sabiq, sebagaimana yang telah disifatkan oleh Abdullah bin Umar pada hadits yang terdahulu. Wa tatimmatuhu, dan sempurnanya lanjutan dari hadits tersebut, qala, bahwa Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, idza kana khaufun akbar min dzalik, apabila kondisi perangnya itu lebih besar daripada itu, yakni perang berkecamuk. Nah, situasi perang dalam keadaan berkobar. Fasalli raqiban aw qa'iman, dalam keadaan seperti ini, sholatlah kamu dalam keadaan berkendaraan, ya, ataukah dalam keadaan berdiri sambil berjalan, ya, sholat. Sambil jalan, sholat. Sambil lari, jungkir balik, sholat. Iya. Nah. Tumi'u ima'an, kamu cukup dengan beri isyarat. Nah. Jadi sambil tembas musyrikin, Allahu Akbar, sami' Allah liman hamidah. Tumi'u ima'an. Ya. Kamu cukup dengan merunduk. Ini membedakan antara rukuk dengan sujud. Amin ya kawan. Nah, pembahasan tentang sholat-sholat ini, ya, tergantung dari kondisi mereka masing-masing. Apakah di depan musuh itu, di depan kiblat, ataukah di belakang? Situasinya bagaimana, keadaannya bagaimana? Memungkinkan nggak sholat untuk berdiri atau tidak? Nah. Ya, wa amma jawazuha rakaatan, adapun bolehnya sholat khauf itu satu rakaat. Jadi hanya melaksanakan satu rakaat. Nah, misalnya sholat duhur boleh dalam kondisi perang melaksanakan sholat duhur satu rakaat saja, bukan dua rakaat, satu rakaat. Muslimin berdasarkan hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, An Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, faradallahu salata, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan salat itu, ala lisani nabiyikum, melalui lisannya nabi kalian, fil hadari arba'an, apabila dalam kondisi hadar bermukim, tidak musafir, 4 rakaat. Wa fi safari rakaataini, apabila dalam kondisi safar itu menjadi 2 rakaat. Wa fil khaufi rakaah, sedangkan pada waktu perang itu boleh 1 rakaat. Ya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Disebutkan dalam Kitabul Musafirin. Hadis nomor 687. Ya. Waqad sahha marfu'an aidan mithluhu, dan telah sahih juga sampai kepada Nabi seperti itu, An Hudzaifah fi Sunani Abi Dawud. Dari Hudzaifah dalam Sunan Abu Dawud. Wa akhadha bi hadza jama'atun min ahli al-'ilmi, dan segolongan dari kalangan para ulama mengambil pendapat ini. Minhum di antara mereka Sufyan ats-Tsauri wal Hasan al-Basri dan al-Hasan al-Basri, wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, wa qabilahum iddatun min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini, yakni salat khauf satu rakaat, diterima oleh beberapa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu ma qaddamnahu min as-sifati, dan semua yang telah kami sebutkan dari sifat-sifat salat khauf itu haqqun, semuanya betul. Ya juzul amalu bihi, boleh beramal dengannya. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah bagi waliyut taufiq, yang senantiasa memberikan taufiq. Ya, dari sini menunjukkan bahwa sholat khauf itu memang bermacam-macam, hanya saja tidak disebutkan di dalam riwayat itu bagaimana caranya sholat khauf apabila yang dilaksanakan itu sholat maghrib. Itu tidak disebutkan di sini. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah di dalam Nailul Autar bahwa telah terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa sholat maghrib itu tidak dimasuki qasar. Ya, jadi tidak ada qasarnya. Jadi tiga rakaat itu tetap tiga rakaat, tidak berubah-ubah. Nah, terus sholatnya bagaimana? Kita telah sebutkan tadi ya kawan, kemarin, ya kan? Perkataan Abu Dawud, paham ini? Yaitu imam boleh sholat 6 rakaat, ya kan? 3 rakaat bersama satu barisan, bersama satu kelompok, 3 rakaat itu. Dan imamnya melaksanakan sholat wajib, dan 3 rakaat yang berikutnya bagi imam melaksanakan sunnah, sedangkan di belakangnya melaksanakan sholat wajib. Sebagaimana hadis yang kita telah bacakan kemarin. Ya, di mana Rasulullah SAW sholat 4 rakaat masing-masing golong apa kelompok itu sholat berapa rakaat? Hah? 2 rakaat masing-masing. Rasulullah yang sholat 4 rakaat. Paham tak ini? Paham? Itu apabila imamnya melaksanakan sholat 6 rakaat. Tapi kalau seperti model yang 1 rakaat terus menghadap lagi gantian, nah 1 rakaat lagi terus menghadap lagi gantian, lalu masing-masing menyempurnakan. Nah itu diterapkan pada sholat maghrib bagaimana? Sedangkan sholat yang di dalam hadis itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau diterapkan ke sholat maghrib bagaimana? Terjadi khilaf pula di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang 2 rakaatnya bersama kelompok pertama, sedangkan 1 rakaatnya bersama kelompok terakhir. Ada lagi dari kalangan para ulama mengatakan sebaliknya. Ya, yang pertama 1 rakaat, yang kelompok kedua 2 rakaat. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, tentunya kalau kita ingin merojihkan, kita tidak bisa merojihkan kecuali dengan dalil. Nah, kalau tidak ada dalil, maka kita menyatakan dua-duanya boleh. Iya kan? Kalau tidak ada dalil, maka terserah. Mau mengamalkan 2 rakaat untuk golongan yang pertama, 1 rakaat yang kedua, atau sebaliknya. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah secara ringkas yang berkenan tentang hukum-hukum ya yang diamalkan pada salatul khauf. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah menunjukkan salat subuh pun boleh diqasar, boleh bisa dijadikan 1 rakaat. Enak. Ya, sebab yang beliau sebutkan itu hanya sholat maghrib yang terjadi kesepakatan. Ya, secara zahir menunjukkan bahwa sholat subuh pun boleh untuk dijadikan satu rakaat berdasarkan zahir dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Wa bayyakum.